Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd aina asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wabillah azakumullah. Kita masuk kepada bab berikutnya dari kitab Umdatul Ahkam. Berkata Al-Maqdisi rahimahullah, babu salatil kusuf, bab tentang salat kusuf, yaitu salat gerhana matahari. Qala syarih Asy-Syaikh Al-Qasam rahimahullah, al-khusuf wal khusuf, al-khusuf dengan kaf wal khusuf dengan kha, khusuf yutlaqu al-awwalu ala dhihabi dhaw'i syamsi au ba'dihi. Terpakai yang pertama, yakni al-khusuf dengan kaf. Ala dhihabi dhaw'i syamsi. Terpakai untuk gerhana matahari. Hilangnya cahaya matahari secara total maupun sebagian. Dan memang gerhana matahari ada gerhana matahari sebagian, ada gerhana matahari total, ada gerhana matahari cincin. Wathani, yakni dengan kha, al-khusuf, ala biha bidaw'il qamar au ba'dihi, fil ghalib wal-fasih. Digunakan untuk gerhana bulan. Hilangnya cahaya bulan secara total atau sebagian. Ini penggunaan secara umum dan bahasa yang fasihnya. Khusuf adalah gerhana matahari dan khusuf adalah gerhana bulan. Meskipun terkadang terpakai secara mutlak begitu untuk mewakili salah satu dari dua gerhana. Beliau menyatakan walil khusuf wal khusuf asbabun adiyatun hissiyah. Dan dua gerhana ini, baik matahari maupun bulan, memiliki sebab-sebab yang bersifat alami, normal, wajar, yang bisa diindra. Tudraku bi'ilmi hisab sayri syamsi wal qamar. Bisa diketahui, yakni dihitung, melalui ilmu astronomi. Ilmu perhitungan orbit matahari dan bulan. Mampu untuk dihitung oleh manusia. Karena memang peredaran daripada masing-masing benda-benda langit tersebut, Allah Subhanahu wa taala takdirkan ada garis orbitnya. Wa syamsu tajri bi mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan pada garis orbitnya. Itu merupakan ketetapan daripada Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Wal qamara qaddarnahu manazil. Demikian pula, bulan pun juga ada manazilnya. Yang semuanya itu dipelajari oleh manusia. Dengannya akan bisa mengetahui tentang berbagai macam perkara-perkara yang bersifat alami. Ya, bersifat apa istilahnya? Ini al-adiyah, al-hisiyah tadi. Sehingga as-sains atau ilmu pengetahuan selaras dengan apa? Dengan apa yang diberitakan di dalam Al-Quran. Dan kalau seandainya sains ilmu pengetahuan itu ada yang tidak selaras, ya, ada yang tidak selaras, maka tentunya karena ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang berdasarkan pengetahuan manusia pada saat itu, sedangkan ilmu pengetahuan juga mengalami perkembangan, maka tidak sepantasnya untuk kemudian mengingkari apa yang tersebut di dalam Al-Quran hanya semata berdasar ilmu pengetahuan. Tentunya sikap yang bijaksana adalah menjadikan ilmu pengetahuan acuan. Sekedar acuan saja. Dan menjadikan keyakinan kita pada apa yang termaktub di dalam Al-Quran. Apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Karena sekali lagi, walaupun eksaktarnya ilmu pasti begitu ya. Tapi ilmu pasti di situ ataupun ilmu pengetahuan di situ, dia menjadi sesuatu yang bersifat pasti pada saat itu. Sedangkan banyak perkara yang setelah berjalannya waktu ternyata dihindari oleh ilmuwan berikutnya. Iya apa enggak? Datang berikutnya ternyata terbukti. Teori-teori tersebut terbantahkan. Padahal pada waktu itu ya sudah. Itu selalu menjadi eksakta sudah. Ilmu pasti. Kebenarannya tidak bisa dipungkiri. Pada masanya. Tapi dalam perkembangannya bisa terjadi. Sedangkan apa yang diberitakan oleh Al-Azizul Alim. Ya. Apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Alimul Hakim, Zat yang Maha mengetahui segala perkara, yang Maha bijaksana. Tentunya pasti benarnya. Baik. Kama anna lahu ma asbaban ma'nawiyyah khafiyah. Nah, ini yang tidak difahami oleh kebanyakan para ilmuwan. Yang semata-mata sebagai ilmuwan saja. Ya. Mereka hanya ya'lamu nadhahira min al-hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sekedar mengetahui secara teori ilmu pasti hitungan matematis secara dohir. Adapun perkara-perkara yang sifatnya batin, ya, itu mereka tidak ketahui. Padahal di sana ada asbab ma'nawiyah. Sebab-sebab yang tidak bisa untuk dihitung dengan hitungan hisab. Ya. Tidak bisa untuk hitung-hitungan secara teoritis. Ma'nawiyah khufiyah sama. Betul memang manusia mampu untuk menjangkau dari sisi ini terjadi demikian karena demikian. Ini terjadi demikian karena demikian. Hatta katakanlah ya berbagai macam bentuk musibah, gempa bumi kah, tanah longsor kah, gunung meletus kah, itu semua bisa dihitung dengan teori, bisa memang. Sebab-sebab secara teoritis, secara zahir, di sana ada patahan-patahan bumi, di sana ada ini dan itu, iya bisa. Tidak dipungkir, tetapi siapa yang mengatur itu? Pertanyaannya siapa yang mengatur hal tersebut? Kenapa baru sekarang terjadi? Kenapa tidak kemarin? Kenapa tidak dulu? Patahan-patahan itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ya, terjadinya jarang-jarang pada masa tersebut. Bahkan seumur hidup Umar bin Khattab hanya sekali ada gempa bumi. Umar bin Khattab menyatakan seandainya terjadi lagi gempa bumi, maka saya tidak mau hidup bersama kalian. Karena memang ada asbab khufiyah di sana. Ada sebab-sebab yang tersembunyi. Sebabnya adalah ma'asyi. dosa dari manusia, kerusakan daripada manusia, sehingga sang peletak ini Allah Subhanahu wa taala, sang peletak daripada tataan-tataan tadi ataupun sang pembuat daripada gerhana matahari ataupun yang semisalnya mentakdirkan suatu perkara, mentakdirkan suatu urusan, mentakdirkan suatu petaka disebabkan karena perbuatan-perbuatan para hamba. Allah Subhanahu wa taala di saat memberikan satu petaka itu pasti menjadikan asbab padanya, tidak loko-loko langsung begitu. Walaupun Allah mampu tetapi tidak. Allah jadikan semuanya dengan asbab. Melalui asbab. Hanya kemudian manusia memandangnya dari sisi asbab-asbab dohir ini saja. Ini kesalahan daripada manusia. Sehingga al-khusuf wal-khusuf, gerhana matahari ataupun bulan, yang sifatnya itu untuk menakut-nakuti disebabkan karena mereka mengetahui yakni asbab dohir tadi. Ya, sebab-sebab yang dohir tadi mereka kemudian lupa terhadap asbab-asbab khafiyah, ma'nawiyah. Dan itu padahal tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kejadian-kejadian tersebut. Wa kullun min hadhil asbab al-hissiyah wal ma'nawiyah ilahiyun. Dan seluruh daripada sebab-sebab ini, baik yang hissiyah, yang indrawi maupun ma'nawiyah, ya, sebab-sebab yang tidak tampak, ini semua adalah ilahiyun. Semua ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa indama taqtadil hikmah al-ilahiyah taghayyur syai' min ayatillah al-kauniyah atau taghayyara syai'un min ayatillah al-kauniyah. Dan di saat tuntutan daripada hikmah ilahiyah menuntut untuk terjadinya perubahan sesuatu daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah. Al-khusuf wal-khusuf waz-zalazil, semisal terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, juga gempa bumi. Kenapa? Karena manusia butuh untuk diingatkan. Ya, manusia butuh untuk kemudian disadarkan bahwa mereka itu makhluk yang lemah. Di sana ada Rabbul Alamin, penguasa jagar raya ini, yang setiap saat, setiap waktu mampu merubah daripada suatu yang sifatnya ya, baku dalam tatanan alam semesta. Sesuatu yang sebelumnya tentram, tenang, tiba-tiba tsunami. Ya. Sesuatu yang sebelumnya, ya, Masya Allah, dalam keadaan nyaman, sentosa, tiba-tiba gempa bumi, tiba-tiba gunung meletus. Kita diuji dengan berbagai macam ujian-ujian tersebut. Kenapa? Banyaknya dosa-dosa manusia. Nah ini kok bisa terjadi begini? Kalau kalian pelajari, ya memang ada. Ini di sini terdapat patahan ini di dalam sini ada tektonik, ada ini, ada magma yang dan seterusnya bisa dihitung. Gempa bumi kemudian ada tsunami. Apa kaitannya gempa bumi dengan tsunami? Gempa bumi di dasar laut sana, merkah dalam laut itu. Kemudian nanti air masuk ke rekahan tersebut, kemudian bersatu antara air satu dengan yang lain karena terjadi rekahan. Biur, sehingga akhirnya dia menjadi gelombang besar. Nah, gelombang besar ini kalau jaraknya dekat dengan pantai ya sudah hancur semua yang ada di pantai itu. Memang bisa secara teori bisa dijelaskan, iya. Oh, itu tidak ada kaitannya dengan dosa manusia. Oh, itu semua bisa dibuktikan dengan teori. Nah, ini dia. Kebanyakan manusia mereka hanya memandang daripada yang zahir-zahir saja. Seorang mukmin tidak sepantasnya demikian. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma mana'ana an nu'tiya bi ayati illa an kadzaba bihal awwalun. Wa laqad ataina Tsamudan naqata mubsyiratan fa dhalamu biha. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan. Tidaklah kami mengutus ataupun tidaklah kami memberikan berbagai macam perkara-perkara tersebut, berbagai macam musibah-musibah tersebut, perkara-perkara besar, ayat, Allah menyebutnya sebagai ayat itu semua. Ya. Gunung meletus kah, gempa bumi kah, tsunami kah. Itu semua adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nursil bil ayati illa takhwifa. Itu semua tujuannya untuk apa? Menakut-nakuti manusia. Wa nukhawifuhum fama zadahum illa tughyanan kathiran. Kami takut-takuti mereka, tujuannya supaya mereka sadar, tetapi justru semakin rusak, melampaui batas. Ini keadaan daripada mayoritas manusia. Wallahul musta'an. Maka tujuan daripada berbagai macam musibah-musibah ataupun tanda-tanda kebesaran Allah seperti kusuf dan khusuf ini, liyuqidhan nas minal ghaflah an ibadati. Untuk apa? Membangunkan manusia, menyadarkan mereka dari kelalaian mereka. Kelalaian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang-orang yang beriman. Yang masih ada iman pada mereka. Auli zajirahum an irtikab manahi. Atau untuk mencegah mereka dari melakukan berbagai macam perkara-perkara yang dilarang. Walhamdulillah. Dengan adanya berbagai macam musibah. Banyak orang-orang yang kemudian mereka kembali kepada Allah. Sadar tentang dirinya. Ya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuqadiru asbab al-hissiyah al-adiyah li taghyir hadzan nizam al-qaul. Allah menentukan ataupun mentakdirkan asbab-asbab baik hissiyah, ya, sebab-sebab yang bersifat hissiyah, sebab-sebab yang bisa dilihat, diindra dan dihitung secara matematis. Ditaghyir hadzan nizam al-kauni, untuk merubah daripada sistem kosmik yang ada di alam semesta ini. Min dhihabi nur ahad an-nirain aw thawranil barakin, berupa misalnya hilangnya cahaya daripada dua sumber cahaya, matahari dan bulan. Ya, walaupun sekali lagi ini bisa dihitungin dalam hitungan-hitungan ilmu astronomi dan hampir-hampir jarang sekali melesetnya. Ya, diberitakan nanti akan terjadi begini dan betul terjadi. Karena peredaran ini sudah suatu yang baku memang. Ya. Di saat matahari atau bumi berada di antara matahari dan bulan seperti ini. Sehingga cahaya daripada bulan terhalang oleh bumi karena pas dalam satu garis lurus dengan matahari. Sehingga mestinya terang bulan jadi gelap gulita karena tertutup oleh bayangan bumi itu sendiri. Dengan peredarannya, dengan hitung-hitungannya, itu bisa. Asbab yang sifatnya hisyah. Demikian pula Tauran al-Barokin. Tauran al-Barokin, ya, erupsi daripada gunung berapi, letusan-letusan gunung berapi, itu juga bisa. Asbab-asbab hisyah yang bisa dipelajari. Wahubu buryah, demikian pula, ya, puting beliung, tiupan-tiupan angin, taufan, ataupun apa itu, tornado, ya, yang memporak-porandakan berbagai macam negara. Atau kalau di tempat kita, puting beliung. Al-Qasis Sawa'iq. Atau guntur yang menggelegar. Petir yang menggelegar. Al-Qasis Dhalika min ayat kauni. Atau yang lainnya daripada ayat-ayat di alam semesta ini yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa tujuannya tadi? Liyuqidhan nas minal ghuflah. Liya'lamal ibad anna wara' hadhihi al-aqwan al-'azimah mudabbiran qadiran. Supaya para hamba mengetahui bahwa di belakang ini semua, di belakang daripada jagar raya ini, yang sangat luas sekali, terdapat mudabbir, sang maha pengatur, yang qadiran, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Biyadihi kullu syai, yang di tangannya segala sesuatu. Wa huwa muhitun bi kulli syai, dan dia meliputi segala sesuatu. Kita saksikan, kalau kepada orang-orang kafir itu adalah azab ya. Kepada orang-orang kafir itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala dan kebinasaan bagi mereka. Ya. Dan semoga dengan itu sebagian mereka ada yang rujuk dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semoga harapannya. Ya, diharapkan la'allahum yarji'un dengan itu. Tapi kalau tidak, mereka pantas untuk mendapatkannya dengan kekafiran mereka. Ya. Kalau dahulu kaum 'Ad menyatakan man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kami? Itu ucapan kaum 'Ad. Apakah mereka tidak tahu bahwasanya Allah alladzi khalaqahum wa asyaddu minna quwwah? Allah yang telah menciptakan mereka lebih kuat daripada mereka. Nah, sekarang ada orang mengatakan enggak akan ada yang bisa mengguncang dan istilahnya enggak akan ada yang akan bisa menggoncang kekuatan kami. Tidak akan ada katanya. Dengan sombong dan congkaknya. Maka hanya dengan makhluk Allah yang paling kecil. Tidak usah harus dengan makhluk besar. Ya kan? Hanya dikirim oleh Allah SWT makhluk yang mereka aja tidak bisa lihat. Karena sangat-sangat kecilnya. Dengan mata telanjang tidak bisa dilihat. Ya. Harus dilihat dengan mikroskop. Mikroskop dan tidak sembarang mikroskop itu. Mikroskop yang kelas tinggi. Tidak sembarangan mikroskop. Dilihat. Ya. Wih, bentuknya kok kayak mahkota. Nah iya. Mereka merasa dirinya paling wah. Paling perkasa. Sekarang dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah bentuk seperti mahkota bentuknya. Hancur lebur mereka. Habis. Hanya dalam hitungan sangat sangat pendek. Bergelimpangan mereka luar biasa. Hidup seperti zombie. Mengerikan. Dan tempatnya disebut apa? Zombieland. Tahu Zombieland? Di mana itu? Hah? Di mana Zombieland? Di Wuhan. Ya. Nah. Wallahu musta'an. Mengerikan. Itu disebabkan karena kesombongan, ketongkakan mereka. Allah Subhanahu wa taala utus makhluk yang kecil. Ya, belum lagi kalau Allah mengutus makhluk yang besar kayak apa mereka. Baru diutus makhluk yang kecil saja sudah porak-poranda. Ribuan triliun harus keluar untuk biaya tersebut. Menyebabkan mereka goncang walaupun mereka sebelumnya ngaku sebagai negara yang luar biasa. Itu jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Sehingga kalaupun mereka tidak bisa mengambil ibrah dengan itu, maka itu dijadikan ibroh oleh orang-orang yang bisa mengambil ibroh. Muslimin. Kalaupun kemudian mereka tetap berada dalam kecongkakannya ataupun kekufurannya. Ya. La yadur ala Allah. Tidak bermadarat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dijadikan ibroh bagi orang-orang yang beriman. Pantasnya dijadikan sebagai ibroh hal tersebut. Fahuwa qadirun ala an yu'aqibahum bi ayat min ayatihil kauniyah. Maka Allah Subhanahu wa taala qadir, maha kuasa, ala an yu'aqibahum, untuk kemudian menghukum mereka dengan ayat dari ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada satupun kekuatan sebesar apapun untuk bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma antum bimu'jizin. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, maha perkasa. Sehingga Kekuatan apapun yang ada di dunia ini, sebesar apapun dan sebanyak apapun kekuatan tersebut, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat kecil. Itu hikmah daripada sekian banyak ayat-ayat Allah yang Allah tunjukkan. Dan selemah apapun, sedikit apapun, di saat sesuatu itu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia yang maha besar. Bersama yang maha besar, maka dia besar. Dan yang paling kuat. Karena dia bersama yang maha kuat. Kalau kaum muslimin sekarang mereka dalam keadaan lemah, disebabkan karena mereka jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak mendukung. Disebabkan karena kerusakan-kerusakan yang ada pada mereka. Seandainya mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi dari kesyirikan, menjauhi dari berbagai macam kemungkaran, kemaksiatan, kebid'ahan, Allah yang akan mendukung mereka, maka walaupun segelintir, tidak akan ada yang bisa untuk mengalahkan mereka. Nah, sekarang kita ini kaum muslimin jumlahnya luar biasa banyak ya di dunia. Akan tetapi tidak memiliki kekuatan sama sekali menghadapi musuh-musuh Islam. Wallahul musta'an. Kama ahlakal umam as-sabiqah bis-sawa'iq, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan umat-umat yang telah lewat, dibinasakan dengan apa? Bisawa'ik. Dengan guntur, petir. Suara yang menggelegar. Wamin humman kosafna bihil al. Wamin humman arsalna ilaihim hasiba. Ya, ini surat Al-Ankabut. Gimana? Akhadathu sayhah. Sayhah di sini ya, ini suwa'ik. Ya, yang dimaukan di sini ada sayhah. Suara yang menggelegar. Wariyah. Angin. Watufan, wazalazil, walkusuf. Taufan, ini badai. Zilzal, gempa bumi, khusuf ditenggelamkan, likuifaksi. Kama annahu qadirun ala an yaslibahum nurash syamsi wal qamar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk mencabut dari mereka cahaya matahari dan bulan. Seandainya cahaya matahari dan bulan itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehari saja, bagaimana kira-kira kehidupan di dunia? Sehingga kaum muslimin, kalau mereka bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mendukung mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan mereka, Allah menolong mereka, tidak akan ada yang bisa mengalahkan muslim. Wa iyakhdhulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'di. Kalau Allah sudah meninggalkan mereka, meninggalkan kalian, maka siapa yang bisa menolong kalian setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada. Tetapi di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan orang-orang yang beriman, maka segala sesuatu ya, itu akan bisa berubah dari apa yang menjadi kebiasaannya. Api yang bersifat panas bisa dingin. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Ya kan, seorang diri Ibrahim menghadapi kaumnya semua, Allah yang menolongnya. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api yang bersifat panas dingin. Ya. Bom atom, bom nuklir yang sangat mengerikan itu ya, sangat dahsyat itu. Kalau Allah kehendaki, jatuh emang gelundung tok, enggak jeblok. Iya, Bunda. Kalau Allah kehendaki, bisa. Enggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seandainya jeblok, maka mungkin Indonesia rata dengan tanah. Tapi kalau Allah kehendaki, tidak bakal. Sehingga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang maha perkasa. Zat yang maha kuasa. Fayadhillu fi ardihim Ya'mahun, sehingga karena Allah Subhanahu wa taala cabut cahaya matahari dan bulan, mereka jadilah mereka di bumi mereka dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Au yusibuhum bil qahat, atau Allah timpakan kepada mereka kemarau. Belum lagi kemarau seperti di masa Nabi Yusuf. 7 tahun lamanya. Kita baru mungkin 1 tahun tidak ada hujan sudah kelimpungan. Bagaimana kiranya? 2 tahun misalnya. Atau 3 tahun begitu. Dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatah 2, iya betul di situ. Fatah 2. Iya. Fatah 2 asjaruhum, sehingga menjadi layu pohon-pohon mereka. Fatah 2 tajifu anharuhum, dan menjadi kering sungai-sungai mereka dengan kemarau panjang. Waliyunabbihahum ala annal qaun fi qabdatih, dan untuk memberikan peringatan bahwasannya jagat raya ini berada di bawah genggamannya. Fayarhabu jinanahu, sehingga menjadi takut dengan itu hati-hati mereka. Wa yakhafu iqabah, dan menjadi khawatir terhadap hukuman. Yani dengan ditampakkan berbagai macam perkara-perkara tersebut, dan memang itu tujuan Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan ayat-ayat kauniyah. Tujuannya adalah untuk itu. Wa nukhawifu, kami takut-takuti mereka supaya mereka kembali. Ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Itulah menimpa kalian dari satu musibah, melainkan itu disebabkan karena ulah manusia. Itu keyakinan daripada orang-orang yang beriman. Harus berkeyakinan demikian. Sehingga ya, perkara-perkara tersebut apabila kemudian diambil ibrohnya oleh orang-orang yang beriman, akan menguatkan iman mereka, akan mengkokohkan iman mereka. Ya. Dan kalaupun kemudian ayat-ayat tersebut menimpa orang-orang yang beriman, ada sebagian yang meninggal dunia, bisa saja itu adalah syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau kalaupun tidak sampai pada derajat tersebut, minimalnya akan menghapuskan dosa-dosa. Misalnya. Dan rasa takut, ya, rasa risau bahkan. Tidak sampai rasa takut, hanya sekedar risau, galau dalam hati seorang mukmin, itu mukaffirah. Ma yusibul muslimu min wasobin wala nasobin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta sauka yasukuha illa kafarallahu biha min khotoya. Tidaklah menimpa seorang mukmin dari berbagai macam rasa takut, kesedihan, ya, keletihan, gundah gulana, galau, risau, ya, dan semisalnya gangguan, sampai pun hanya duri yang menusuk kaki, itu semuanya akan menjadi kafarah. Sehingga di saat seseorang melihat gerhana, kemudian dia rasa takutnya muncul, itu pahala, dan memang itu yang dituju, yang diinginkan. Ya. Di saat kemudian seseorang sudah mengetahui akan terjadi gerhana, sudah disebar di WA-WA, nanti jam sekian, hari sekian, ini sudah ada, gitu. Kita ya nyantai aja, ya kan? Karena sudah tahu sebelumnya. Ibarat sesuatu itu wes dindas-dasi sih. Jadi ya, sudah otomatis tidak lagi ada gregetnya untuk kemudian sesuatu tersebut bisa terjadi. Dan itu tidak ada masalah dalam artian, karena memang perkaranya memang tadi, sesuatu yang memang bisa diindra. Hanya saja, sekali lagi, sebab-sebab hisiah, adiyah tadi jangan kemudian menjadikan lupa terhadap asbab khafiyah ma'nawiyah. Itu yang akan menimbulkan rasa takut di dalam hati kita adalah asbab khafiyah ma'nawiyah tersebut. Yang itu harus terus dan tetap dipupuk dalam diri kita. Baik. Saya menyatakan berikutnya, walakinna qad asbahna fi zamanil maddah wa tughyaniha. Hanya saja kita sekarang ini berada di masa manusia hanya berpikir secara realistis. Suatu yang sifatnya realistis dan yang bersifat rasional. Begitu sangat melampaui batas. Fasaran nas la yudrikun min taghayyuri hadhil ayat illa al ma'ani al madiyah. Sehingga mereka tidak mampu untuk menjangkau apa? Perubahan-perubahan daripada ayat-ayat kauniyah ini kecuali hanya makna-makna yang bersifat realistis tadi. Secara yang zahir saja. Wa nasu au jahilu. Dan mereka lupa atau memang tidak tahu al-ma'ani al-ma'nawiyah minat tahzir min iqabillah wa tazkir ni'ami. Mereka lupa atau memang tidak tahu tentang kandungan-kandungan makna ma'nawiyah. Ini asbab-asbab yang khafiyah, yang tidak terlihat. Berupa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan signal-signal dari Allah. Ya. Akan datangnya iqab dan hukuman dari Allah. Dan mengingatkan tentang nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan misalnya. Dengan sebab itu. Wallahul musta'an. Wa ilaihi tuqla. Semakin banyak. Ya, berbagai macam ujian-ujian. Ditimpakan kepada manusia. Ya, berturut-turut dalam waktu yang saling berdekatan. Karena memang tujuan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada mereka. Orang-orang yang ada keimanan, inilah akan tersentuh. Ya, keimanannya dan akan bergetar hatinya, merinding badannya. Melihat berbagai macam fenomena-fenomena yang ada. Silih berganti. Ini, itu. Terus saja. Musibah demi musibah. Ayat min ayatillah. Wallahu musta'an. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Rahimahullahu ta'ala. Ma khulasatuhu. Al-khusuf wal-khusuf lahuma awqat muqaddara. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan yang intinya, yakni di sini tidak dinukil secara lafzi tetapi secara ma'nawi. Al-khusuf wal-khusuf, gerhana bulan dan gerhana matahari, lahuma awqat muqaddara. Masing-masingnya punya waktu-waktu yang telah tertentu. Berarti di masa Syaikhul Islam pun astronom-astronom itu sudah sampai pada taraf yang demikian. Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pun mengetahui hal tersebut. Ya, beliau mengatakan bahwa khusuf wal khusuf itu memiliki waktu-waktu yang tertentu. Kama li tulu'il hilal, waktun muqaddar. Sebagaimana yakni munculnya hilal, itu ada waktu tertentu. Usia daripada terbitnya satu hilal kepada hilal yang lain antara 29 atau 30 hari. Itu waktunya itu tertentu. Ya. Untuk menentukan tanggal satunya, nanti akan terlihat hilal, ya, di ufuk timur. Demikian pula ini. Khusuf dan khusuf itu juga ada waktu-waktunya. Wa dzalika ma ajrala 'alaihi amrahu bil lail wan nahar wasyita wasaif wasair ma yatba jiryani syams wal qamar. Yang demikian itu Apa yang Allah perjalankan atasnya dari perintahnya, terjadinya malam dan siang. Terjadinya musim asyita wasaif, musim panas dan musim dingin. Wasair mayat ba'diryani syams, dan segala macam yang semuanya itu mengikuti orbitnya matahari dan bulan. Termasuk itu tadi terjadi al-kusuf wal-kusuf, terjadi yakni hitungan daripada bulan tanggal 1, tanggal 2 dan seterusnya. Demikian pula terjadi adanya musim panas, musim dingin, musim semi, ya, musim gugur. Wa dzalika min ayatillah ta'ala, dan itu semua merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah nyatakan huwallazi ja'ala syamsa diyan wal qamara nura wa qaddarahu manazil. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari sebagai dia pelita cahaya, wal qamara nuran, ya, dia ini adalah pelita yang ada unsur panasnya disebut dia, wal qamara nuran, dan qamar nuran cahaya. Wa qaddarahu manazil, dan Allah telah tentukan manzilah-manzilahnya, tempat kedudukannya, orbitnya. Wa qal, dan Allah menyatakan pula asyamsu wal qamaru bi husban. Matahari dan bulan masing-masingnya punya garis orbit. Ada peredarannya yang tertentu. Jelas kan di dalam Al-Qur'an. Nah. Wallahu taala alam bisawab, kita skor dulu ya sampai di sini, masih tersisa sedikit penjelasan dari Syekh Al-Ghazam, kita akan baca pada pertemuan akan datang. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.